بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas kenikmatan kita dikenalkan dengan Islam, yaitu Islam yang merupakan nikmat paling sempurna. Tentunya kalau orang mendapatkan nikmat, kewajiban dia adalah mensyukurinya. Ya. Sebab kenikmatan kalau tidak disyukuri akan berbalik menjadi sebuah petaka. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an ini merupakan hujjah, dalil yang bisa digunakan oleh engkau untuk beramal kebaikan. Ya, seorang ketika beramal kebaikan, hendaklah selalu didasari dengan landasan Al-Quran, bimbingan Al-Quran. Au'alaika, atau Quran itu sendiri akan bisa menjadi sebab Allah Ta'ala menyiksa kamu. Ya, artinya Al-Quran yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang merupakan bimbingan, petunjuk, obat. Ya, kalau kemudian seorang sudah mendapatkan nikmat tidak disyukuri, maka itu justru akan menjadi cambuk bagi dirinya untuk Allah Ta'ala menjadikan hujah menyiksa diri kita. Wal-iyadzubillah. Maka para pendengar sekalian, sebagai rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menambah ketaatan. Dengan bersungguh-sungguh mempelajari ayat-ayat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Rasulullah SAW juga merupakan khairul hadyi, sebaik-baik bimbingan. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik bimbingan hidup, petunjuk hidup, ya, di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini agar dengan bimbingan yang terbaik, itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, ya, kita sedang mengkaji tentang nasihat untuk para wanita, ya. Dan terakhir sampai kepada pembahasan tadi yang disampaikan oleh Ahuna Abu Sofyan, bahwa sudah sampai kepada berhati-hati dari fitnah bahaya yang bisa muncul, yang akan bisa menguji kaum lelaki dari fitnah wanita, sehingga agama menutup celah agar wanita itu tidak bisa, jangan sampai menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki. Terakhir adalah poin keluar rumah jangan sampai memakai wewangian. Itu apa ya? Iya. Ya, dan sudah disebutkan ancamannya. Sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW ancamannya. Sekaligus diingatkan bagi kaum wanita ketika berangkat ke masjid, ya, terkhusus di waktu malam, ya, karena kalau sudah tenggelam waktu malam, maka kejahatan-kejahatan syaitan mulai apa ya, menyebar, ya. Bukan maknanya di waktu siang boleh berarti ya, artinya kata ulama kemarin, karena fitnah yang muncul di waktu malam jauh lebih banyak dibandingkan di waktu siang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ayyumam ra'atin asabat buhura fala tashhad ma'ana al-isya'a al-akhir. Wanita mana saja yang memakai wewangian, ya, maka jangan ikut menghadiri bersama kami salat isya yang akhir, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita yang demikian, ya, karena bisa mengundang fitnah bagi kaum lelaki. Ya. Para pendengar sekalian, itu kalau tidak salah poin yang sempat kita bahas kemarin, ya. Dan sudah diterangkan kemarin wanita boleh memakai minyak wangi ketika di dalam rumahnya untuk sebagai penyejuk pandangan atau apa ya yang menyenangkan, ya, bagi kaum bagi suami-suaminya, ya. Jadi jangan khawatir, agama ini mudah. Adinu yusrun, agama ini mudah, bukan memberatkan seorang. Karena memang seorang wanita, seorang istri hendaklah bisa menyenangkan, bisa menjadi seorang yang pendamping, yang bisa mendampingi suaminya, menyenangkan di saat disandang gitu ya, dipandang di hadapan suaminya. Baik. Sekarang di antara celah yang syariat itu menutup supaya tidak muncul fitnah, ya. Celah yang syariat menutup agar tidak terjadi fitnah yang datang dari kaum wanita adalah di sini Islam menutup celah dari menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya. Fitnah yang bisa muncul dari kaum wanita bagi kaum lelaki, ya, adalah Islam menutup celah. Islam melarang bagi kaum lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang bukan haknya, ya. Sebagaimana telah datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha akhbarat an bai'atin nisa. Dikisahkan bahwa Aisyah mengkhabarkan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat sumpah setia kepada para wanita, ya. Itu ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yasnina wa la yaqtulna auladahunna al-ayah. Yani ketika di surat Mumtahanah, ya, di dalam surat Al-Mumtahanah, ketika Allah menurunkan ayat ini, hai Nabi, apabila datang kepada engkau wanita-wanita mukminat yang mereka bersumpah setia kepada engkau, untuk apa? Tidak akan berbuat syirik. Ya. Wanita-wanita mukminah yang datang bersumpah kepada Nabi SAW berbaiat setia untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama, jadi di sini jenis baiat setia kepada Nabi untuk tidak berbuat syirik. Wala yasrikna, tidak akan mencuri. Wala yasnina, tidak akan berzina. wala yaqtulna auladahun, dan tidak akan apa membunuh anak-anak mereka. Taib. Maka ketika wanita-wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bercerita, apa kata beliau? Ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'ah qat. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh, ya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh biyadihi imra'ah, dengan tangannya kepada wanita, ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh dengan tangannya kepada seorang wanita, ya. Iya. Illa ayakhudaha 'alaiha. Beliau membaiat hanya sekedar mengucapkan ucapannya, ya. Dan ketika sudah selesai, qala idhabi faqad bayatuk, bayatuki. Pergilah kamu wahai para wanita, sungguh saya telah membaiat kepada kamu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1489. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan di dalam tafsir surat Al-Mumtahanah, surat Al-Mumtahanah ayat yang terakhir ini, idza ja'akal mu'minat. Beliau membawakan riwayat dari Imam dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Hampir semakna dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wala wallahi ma masat yaduhu yadam ra'atin fil mubayaah qat, ya. Hampir semakna lafadznya. Demi Allah tidaklah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh dengan tangan para wanita di saat berbaiat. Ya, juga diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Para pendengar sekalian, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam riwayat yang lain dari Umayyah binti Raqiqah, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika membaiat para wanita itu bukan berjabat tangan, tapi kata beliau, inni la usafihu an-nisa, innama qawli limra'atin wahidah qawli limi'atim ra'ah. Kata beliau dari jalan Umayyah binti Raqiqah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan para wanita-wanita, ya, ketika berbaiat. Karena kalau orang bersumpah biasanya memegang apa? Tangan, ya. Sambil memegang tangan sambil apa? Bersumpah setia sebagai bukti kesetiaannya. Namun beliau menyatakan, aku tidak pernah berjabat tangan dengan para wanita-wanita itu. Tidak lain ucapanku kepada seorang wanita itu untuk 100 wanita. Ya. Jadi bayatnya cuma ucapan. Beliau tidak memegang tangan-tangan para wanita. Mungkin para pendengar bertanya-tanya. Atau mungkin ada yang sempat berpikir, lah, yang penting kan hatinya bersih, gitu ya. Kembali mungkin dengan pemahaman, nah, yang penting kan niatnya tidak sampai kemana ke hati, ya. Anggap saja berjabat tangan dengan wanita itu seperti memegang tembok. Kira-kira gimana? Perkataan yang kosong, ya. Kayaknya sulit loh, ya. Wong yang dipegang itu bukan tembok, ya. Iya, perkara yang halus, Ustaz, ya. Iya. Coba kita bandingkan diri kita dengan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bersih mana ya hati kita dengan Rasul? tidak bisa dibandingkan satu. Nah, maka kalau dibandingkan tadi dikatakan tidak bisa dibandingkan. Dia nabi, dia rasul, hatinya bersih. Itu saja masih menjaga hal yang bisa memunculkan apa tadi? Fitnah. Apa bentuknya? Menyentuh seorang wanita. Para pendengar sekalian, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sehingga saya nasihatkan kepada para wanita ya, untuk benar-benar berhati-hati menjaga dirinya, menjaga agamanya. Ya, jangan sampai terperdaya oleh bisikan-bisikan syaitan. Itu kan mungkin karena orang Arab syahwatnya sangat kuat. Padahal samalah orang Arab, orang selainnya yang tetap memiliki syahwat yang sama. Ya. Maka para pendengar sekalian, justru seorang muslim dan muslimah yang ingin jujur mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia taslim. Taslim, menyerah, tunduk, mengikuti jejak manusia yang terbaik ini. Karena saya katakan tadi bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ancamannya. Sekarang tuh apa diancam ini ya. Ya, memang sudah dikatakan di awal pembahasan hujibatinaru bisyahawat wa hujibatul jannah bil makari. Yang namanya neraka itu memang diliputi dengan syahwat. Maka syahwat yang mengarah kepada neraka tadi hendaklah ditahan. Adapun neraka surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Aduh, kalau tidak bisa, tidak memegang tangannya nanti mbok dikira sombong. Kan gitu ya. Dikira sombong. Ya. Artinya kalau memang lelaki tersebut atau wanita tersebut bukan hak kita, bukan mahram kita, maka hendaklah kita berhati-hati. Ya, bukan kesombongan kalau menjalankan perintah Allah dan Rasul. Yang namanya sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu kesombongan? Menolak kebenaran. Menolak petunjuk yang telah datang dari Allah dan Rasul. Wa ghamtun nas. Dan merendahkan orang. Bukan berarti kalau ketemu dengan wanita yang bukan mahram, tidak salaman, berjabat tangan, itu bukan berarti kesombongan ya. Bahkan itu memuliakan. Dawang bukan hak kita memegang kok dipegang. Kan menghormati suami orang atau istri orang. Jangan meniru orang-orang yang tidak mengenal agama. Kalau di negara non-muslim sana, di Eropa barangkali, bukan suaminya, bukan istrinya, ketemu langsung pegangan, langsung mungkin bukan hanya tangan ketemu tangan, sambil dansa, perut ketemu perut, ya. Ini musibah kalau menimpa seorang muslimah yang ingin mendapatkan harumnya surga. Maka jagalah kehormatan diri-diri kita, agama kita dijaga. Sekarang kita bacakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, beliau bersabda. Rasulullah bersabda, la ayat'ina fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyam samra'atan la tahilla lahu. Kalau seandainya ditusuk pada kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi, ya, seandainya orang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum paku dari she. Ya. Itu masih lebih baik. Khairun lahu itu masih lebih baik min ayyum ayyamu samra'atan la tahilalah, daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Ya. Dalam Mu'jam Al-Kabir. Dan para ulama mengatakan isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Ya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat keras mengancam bagi mereka yang tidak berhati-hati menyentuh wanita yang tidak halal disentuh. Sampai diancam masih lebih baik ditusuk di kepalanya dengan jarum besi dari neraka atau dari besi yang tentunya itu menyakitkan, ya. Masih lebih baik ditusuk dengan jarum atau paku dari yang akan melukai kepalanya, ya, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Para pendengar sekalian, As-Sunqiti rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adwa jilid ke-6 halaman 603 beliau menyatakan, wala syakka anna lamsal badan lil badan aqwa fi itharatil gharizah, wala syakka, tidak diragukan bahwa lamsal badan lil badan, bersentuhannya badan dengan badan, itu pengaruhnya lebih kuat, ya, bagi insting manusia atau apa perasaan manusia. Wa aqwa da'iya ilal fitnah, dan pengaruhnya lebih kuat untuk mengundang kepada fitnah, ya. Kata Sengkiti, aqwa da'iyan ilal fitnah, itu lebih kuat pengaruhnya untuk mengundang kepada apa, fitnah. Fitnah artinya di sini bukan menuduh orang, ya. Fitnah maksudnya di sini apa? Menguji agama seorang. Lelaki kalau sudah terfitnah oleh wanita, barakallahu fikum wal iyadu billah, dengan menyentuh tadi bisa menjadi sebab teringat, ya. Teringat terus masuk ke hati. Sehingga ini pengaruhnya lebih besar. Minan nadhar bil ain. Pengaruhnya lebih kuat daripada fitnah yang ditimbulkan dari memandang dengan mata. Ya. Memandang dengan mata. Kalau memandang, tidak merasakan dengan tangan. Pengaruhnya lebih besar apa kata Syekh rahimahullah? Pengaruhnya lebih kuat fitnah yang ditimbul daripada memegang, menyentuh daripada memandang. Memandang saja bisa mengundang, ya. Ulang, teringat. Memandang pertama, kedua, akhirnya masuk hati. Nah, setan mempermainkan lelaki tersebut. Nah, ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sangat asih dan sayang kepada umat manusia menuntun agar selalu berhati-hati, ya, daripada fitnahnya wanita, yaitu menyentuh wanita yang bukan halal bagi dirinya. Sekarang poin berikutnya. Di antara hal yang agama Islam itu mencegah, ya, mencegah dari segala hal yang bisa menguji, mengfitnah agama kaum lelaki dari fitnahnya wanita, ya, adalah apa itu? Wanita disuruh untuk tidak melembutkan suaranya. Karena di antara sebab-sebab munculnya fitnah bagi kaum lelaki adalah tarqiqul mar'ah sautiha. Wanita yang melembut-lembutkan apa? Suara. Suaranya dibikin apa namanya? Merdu. Nah, ketika bicara di hadapan orang yang bukan haknya. Ya, ini banyak. Maka Allah Ta'ala memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 32, Apa kata Allah? Fala tahdha'na bil qaul. Fala tahdha'na bil qaul. Maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara. Kenapa? Fayat ma'allazi fi qalbihi marad, sehingga akan membangkitkan syahwat orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit hati, syahwat kepada wanita. Ini kata Allah, wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah perkataan yang baik. Ya. Maka jika salah satu dari orang yang berbicara di antara wanita, entah di telepon, ya, atau mungkin berbicara langsung, ya, maka hendaklah ia berhati-hati dari melembut-lembutkan apa? Suara. Karena Allah Ta'ala melarang para istri-istri Nabi dalam surat Al-Ahzab 32. Ya. Padahal yang namanya istri Nabi, mereka wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah. Itu saja dilarang oleh Allah untuk melembut-lembutkan ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan haknya. Bukan suaminya atau bukan orang yang halal untuk halal bagi dia, bukan mahramnya. Maka bagaimana dengan wanita selain istri-istri Nabi? Sesungguhnya larangan terhadap mereka dari melembut-lembutkan suara tentunya lebih pantas. Jadi lebih pantas kita, wahai mukminah, muslimah, jadi bertakwalah kepada Allah, ya, yang beriman dan beriman kepadanya, jangan sampai kita melembut-lembutkan suara dan ucapan, perkataan, ya. Ya, ini hendaklah berbicara tanpa melembut-lembutkan, tanpa merdukan di hadapan orang yang bukan hak kita, yang halal bagi kita. Ya, ini jangan sampai ya, ya karena suara yang lembut, merdu, ya, intonasinya dibikin apa, merdu, logatnya dibikin apa, lembut, begitu, suaranya dibikin lembut, sehingga laki-laki apa? Kepencet, suaranya lembut sekali. Nah, ini akan terfitnah. Ya. Masya Allah, logatnya enak sekali. Tutur katanya juga, Masya Allah, halus sekali. Nah, ini tidaklah dijaga. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun kepada istri-istri Nabi. Karena syaitan itu sudah mengetahui cara-cara yang jitu, nah, untuk merusak agama kaum lelaki. Dengan apa itu? Dengan suara. Dengan suara, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 64. Wastafis manistata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika. Dan hasunglah mereka, anak Adam. Orang yang kamu mampu hasung. Kamu ajak mereka untuk jatuh kepada kerusakan, dosa, maksiat, kesyirikan, dan yang lainnya. Dengan apa itu? Bisautika. Dengan suara kamu. Dengan suara. Maka jangan sampai suara seorang wanita, mukminah, muslimah dimanfaatkan oleh siapa? Setan. Untuk apa? Merayu dan menggoda dan menarik syahwat kaum lelaki. Iya. Maka para pendengar sekalian, nah, inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah bimbingan kita, dan semoga kita termasuk digolongkan orang-orang yang mau tunduk, pasrah, menyerah dengan segala keputusan Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidaklah sepantasnya, ya, kata Allah, bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah sudah memutuskan suatu perkara, lalu mereka apa? Memaksiati. Wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Sebab orang yang memaksiati Allah dan Rasul sungguh menyimpang dengan menyimpang yang sangat nyata. Para pendengar sekalian, sehingga wanita-wanita mukminah muslimah dituntun dalam surat An-Nur. Ya, tadi surat Al-Ahzab 32 ya. Nabi menuntun, Allah menuntun maksudnya kepada istri-istri Nabi untuk jangan melembutkan suara, menghaluskan suara yang bisa menimbulkan fitnah bagi lelaki. Termasuk dalam surat An-Nur ayat yang ke berapa ini? Yang ke-31. Juga diterangkan demikian. Agar jangan sampai mereka itu mengajak atau menjadikan kaum lelaki terfitnah. Tapi bukan suara lisan ya, tapi suara kaki. Wala yadribna biarjulihinna. Janganlah wanita itu memukul-mukulkan apa? Kaki-kaki mereka. Kenapa? Karena ternyata disebutkan oleh Ibnu Katsir, kaum wanita di zaman jahiliyah, ya, bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka ketika berjalan, mereka menampakkan atau membunyikan apa ini? Apa yang ada di kaki-kaki mereka. Sehingga ini menarik. Menarik. Kanatil kata Ibnu Katsir, kanat al-mar'ah fil jahiliyah idza kanat tamshi fit tariq wa fi rijliha khalkhal. Orang jahiliyah kalau berjalan dulu, jalan di kakinya itu ada gelang-gelangnya. Berjalan diapakan? Dibunyikan. Sehingga ini menggerakkan lelaki untuk apa? Ingin melihat dan memandangnya. Maka Islam ya, yang penuh dengan kebaikan menasehati kepada mereka untuk jangan sampai melakukan demikian. Mana kira-kira yang lebih membahayakan? Kaki atau yang lainnya? Mana yang lebih mengundang, kaki atau yang selainnya? Kaki saja ada gelangnya, kalau dibunyikan laki-laki ingin melihat ya. Nah ini bisa menimbulkan dampak yang tidak baik, mengundang yang tidak baik bagi kaum lelaki. Maka barakallahu fikum, itu diantara poin, dua poin saya kira cukup, pintu-pintu yang dijadikan oleh Islam sebagai celah supaya jangan sampai dibuka bagi kaum wanita, supaya tidak memfitnah, merusak agama kaum lelaki. Saya kira cukup sampai di sini. Ada benarnya itu datang dari Allah Ta'ala sendiri dan itu merupakan kebaikan. Dan kalau itu ada kesalahan dan kekurangannya adalah kelemahan dan kesalahan kami pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Saya mohon maaf. Wa subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.